السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pelajaran yang kelima, unit yang ketiga, yaitu pembahasan tentang isim mudzakkar dan isim muannats, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki atau dianggap laki-laki, dan isim muannats yaitu yang menunjukkan perempuan atau dianggap perempuan. Di mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas secara singkat tentang isim mudzakkar. Dan perlu ketahui bahwa pembahasan di kitab ini merupakan pokok-pokok dasar, ya. Tidak bukan berarti semua kaidah nahwu mencakup, tidak. Ini ada merupakan kitab untuk pemula. Untuk pemula, maka diberikan pokok-pokok hal-hal yang penting dalam kaidah nahwu. Termasuk pembahasan kita yaitu masalah mudzakkar dan muannats. Pertemuan lalu kita sudah masuk terakhir adalah al-mu'annas hakiki. Al-mu'annas hakiki yaitu mu'annas yang sebenarnya, yaitu dari kelompok manusia dan hewan. Dan kata lain, kullu man talid wa kullu ma tabid fahuwa mu'annas. Setiap yang melahirkan dan atau yang menelurkan, maka digolongkan dia mu'annas. Apakah di situ ada tanda mu'annas atau tidak, apakah situ ada tanda mu'annas dari sisi lafal atau tidak, maka tetap digolongkan dia mu'annas, namanya mu'annas hakiki, karena dia melahirkan atau dia menelurkan. Di antara tandanya atau di antara isim mu'annas hakiki adalah asma nama-nama perempuan, Fatimah wa Khadijah wa Asma wa Salma. Tentu di situ ada tanda muannas dari sisi lafaznya, yaitu ada ta marbutah ataupun alif mamdudah, yaitu alif setelahnya hamzah, atau alif maksurah, yaitu alif yang seperti ya. Nanti akan kita jelaskan tanda-tanda muannas. Wa Zainab wa Su'ad wa Hind wa Bint. Dan ini juga digolongkan mu'annas hakiki, sekalipun dari sisi lafaznya tidak ada tanda mu'annas, arti tidak ada ta marbutah, tidak ada alif mamdudah, tidak ada alif maksurah. Akan tetapi ini semua adalah nama perempuan. Nah, itu pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada wa ammal mu'annasul majazi. Adapun mu'annas yang majazi, itu mu'annas yang bukan sebenarnya, tapi digolongkan dia mu'annas. Jadi bukan mu'annas yang sebenarnya, tapi digolongkan atau dianggap dia mu'annas. Nah, inilah kelebihan salah satu sisi gramatika bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini sangat luas kaidahnya. Akan tetapi dengan luasnya kaidah bukan berarti mempelajari ilmu nahwu ini adalah sulit atau sukar. Akan tetapi insyaallah mudah, ya. Mudah dan tidak sulit, ya. Asalkan ada kemauan, dan insya Allah akan bisa dinikmati kaidah-kaidah nahwu itu. Baik, kami minta kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Raja untuk membaca nas ini sekaligus untuk melatih antum untuk membaca. Baik, nanti kita akan jika ada kesalahan kita akan luruskan. Baik, fadhal saya. Masyaallah, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, langsung kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang memiliki bukunya dari kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah, silakan. Dan bagi yang belum bisa melihat di layar televisi Anda, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma Fatimah. Ahlan bik. Wa afik, barakallah. Nah. Ahlan wa sallan ya Umm. Naam, ahlan ya sal. Iya. Naam, tafadhali. Naam, bismillah. Wa amma al-mu'annasul majazi fa huwa ma yu'amalu mu'amalatal unsa minan nasi awil hayawani wa laysa minhum. kashamsin wa darin wa ainin wa yadin wa rijlin wa ardin wa harbin wa narin wa samain wa nafsin. Iya. كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها وكقوله تعالى تلك الدار الآخرة وكقوله تعالى تغرب في عين هامئة وكقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لنجد أستاذ. نعم. وقال تعالى وقالت اليهود الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وكقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وكقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طيب ما شاء الله أحسنتي. طيب coba terjemahkan. Dan adapun muannas majazi, maka dia adalah diperlakukan seperti perbuatan perempuan. Mu'amalat al-unsa, diperlakukan itu seperti perempuan. Seperti perempuan. Atau dari betina. Ya. Jadi unsa minan nas berarti perempuan kan, nah, bahasanya kan. Nah, nah. Seperti perempuan dari golong manusia berarti perempuan. Nah, istilah bahasa kita perempuan. Perempuan. Iya. Awil hayawan atau hewan berarti betina bahasanya kan. Nah, iya. Jadi muannas majazi adalah muannas yang diperlakukan atau isim diperlakukan seperti perempuan atau betina. Hewan. Iya. Walaysa minhu. Iya. Bukan bagian dari tadi ya. Bukan termasuk. Termasuk mereka. Mereka mana? Manusia atau hewan? Ya, dia bukan termasuk manusia atau hewan. Iya. Terus kasyamsin seperti matahari. Wadarin rumah ya benar. Iya. Wa'ainin mata, yadin tangan, rijlin kaki, ardin bumi. Iya. Waharbin peperangan. Peperangan. Wanarin api. Iya. Wasama'in langit, wanafsin jiwa. Jiwa. Ahsanti, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Fatimah. Alhamdulillah. Bacaannya bagus. Ya. Baca cukup baik masyaallah dan sudah diterjemahkan ya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Bu Fatimah di 0218236543. Silakan. Ya baik, halo. Silakan sudah masuk. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umar Abdurrahman. Iya, di Padang ya? Iya. Baik. Naam. Naam, ahlan wa sahlan ya Ummi Abdurrahman. Assalamualaikum. Tafadhal ya Umma. Ya, yang mana lagi, Ustaz? Ah, jadi, naam, ulang kembali. Wa ammal mu'annasul majazi. Fa huwa ma yu'amalu mu'amalatan المعاملة الأنثى من الناس أو الحيوان وليس منهم كشمس ودار وعين ويد ورجل وأرض وحرب ونار وسماء ونفس وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها وقوله تعالى تلك الدار الآخرة وقوله تعالى تغرب في عين حمئة وقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وقوله تعالى وقالت اليهود يا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بها ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. نعم. وقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة اتجهي إلى ربك راضية مرضية. ما شاء الله جيد. طيب coba ulangi terjemahnya kembali. Dan ada pun mu'annas majazi. Mata dia diperlakukan seperti perempuan atau betina. Dan yang bukan termasuk dari manusia dan hewan. Seperti matahari, rumah, mata, tangan, laki-laki. Rijlin ya. Rijlin bukan rojulin. Rijlin. Rijlin kah? Iya. Dan abdin itu. Rijlin apa? Rijlin. Rijlin kaki. Kaki ya. Abdin bumi. Bumi. Abdin peperangan. Api. Dan langit dan jiwa. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Baik, saya kira kita cukupkan ya. Perhatikan baik-baik. Wa ammal muannasul majazi. Adapun muannas majazi yaitu muannas yang bukan sebenarnya. Lawannya pada muannas hakiki. Fahuwa ma yu'amalu yaitu isim muannas yang diperlakukan seperti perempuan. Seperti perempuan golongan manusia atau hewan yaitu betina golongan hewan walaysa minhum dan dia tidak termasuk golongan mereka yaitu golongan manusia maupun hewan seperti kasyamsin kata atau lafaz syams nah itu digolongkan dia muannas wadarin kata dar itu bisa maknanya rumah yaitu sinonim daripada baitun atau manzil dar juga adalah kampung akhirat atau rumah akhirat ya seperti darul akhirah wa ainin yaitu mata wa yadin tangan wa rijlin kaki wa ardin bumi wa harbin peperangan kemudian wa narin api wa sama'in langit wa nafsin dan jiwa. Ini diantara sebetulnya masih ada ya. Ini sekira untuk pemula cukup ya. Untuk pemula dasar cukup insyaallah contoh-contoh seperti ini perlu diketahui ya. Karena ini tidak memiliki tanda masalahnya. Tidak memiliki tanda dan dia dikatakan muannas majazi. Nah, ini sebagai contoh Al-Qur'an seperti firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa syamsu itu ada digolongkan muannas wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Perhatikan kata atau fi'il mudhari'nya tajri. Kalau seandainya syamsu itu muzakkar maka tentu fi'ilnya apa? Yajri. Bukan tajri, bukan pakai ta tapi pakai ya. Yajri. Nah. Kemudian laha. Perhatikan di situ ada dhamir ujungnya ha itu kembali pada syams. Laha. Kalau dia mudzakkar tentu lahu. Nah, jadi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi kalimat syamsu ini menunjukkan bahwa dia adalah muannas karena di situ ada tanda yaitu kalimat tajri fi'il mudhari yang diawali dengan ta. Jika fa'ilnya muannas maka fi'il mudhari'nya berawal dengan ta. Demikian juga laha dhamir ha. Itulah dhamir muannas. Nah, kemudian contoh kata dar, tilka darul akhirah. Nah, itu perhatikan ada kata tunjuk memakai tilka. Jadi tilka berarti dar itu apa? Muannas. Ya. Kalau dia mudzakkar tentu zalika dar, tapi ini tilka dar. Kemudian kata sifat itu al-akhirahnya pakai ta marbutah. Al-akhirah. Nah, kalau dia dar ini mudzakkar tentu al-akhir. Jadi al-akhirah. Kemudian ayat lain wa taghrubu fi ainin hamiatin. Perhatikan kata ainin. Nah, kata sifatnya hamiatin yaitu pakai ta marbutah. Ada ta marbutahnya. Tentu kalau dia mudzakkar maka naatnya tidak pakai ta marbutah, itu hamiin, sarkamah hamiin, tapi ini hamiatin. Ini menunjukkan bahwa ainun ini digolongkan dia muannas, yaitu muannas majazi. Kemudian ayat lain, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Perhatikan kata naran, ini dia muannas. Kenapa? Perhatikan dhamir depannya. Atfa'aha. Ha ini kembali pada nar. Itu Allah padamkan. Ha ini kembali pada nar. Jadi, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Tentu makna nar ini bisa makna hakiki, bisa makna majaz. Nar itu bisa arti neraka, bisa nar itu api, bisa itu adalah api peperangan. Itu apa? Pertempuran yang sengit. Ya. Naran lil harbi, untuk peperangan. Atfa'aha. Bukan atfa'ahu, tapi atfa'aha. Berarti menunjukkan bahwa nar ini adalah muannas. Maka hadhihi narun, tilka narun. Ya. Di ayat lain, semua itu ada apa? Bisa dirujuk ya. Situ ada footnote di bawah. Ya. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. Perhatikan, di sini ada kata yad ya, يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Kata yad itu adalah mubtada, subject, مَغْلُولَةٌ itu khabar. Perhatikan, مَغْلُولَةٌ ada ta marbutah. Bukan مَغْلُولٌ, tapi مَغْلُولَةٌ. Berarti kata yad ini muannas. Memang mudahnya adalah kullu udwin muzdawij, kullu udwin muzdawijin fahuwa muannas. Setiap anggota tubuh yang berpasangan maka itu adalah muannas. Ini ketika diamatin oleh para gramatika ahli nahu ya, maka setiap anggota tubuh berpasangan maka digolongkan dia muannas, seperti ainun mata, kemudian yadun berpasangan kiri kanan, kemudian rijulun berpasangan kiri kanan, kemudian rukabun yaitu lutut, fakhidun yaitu fakhid yaitu apa paha, kemudian qadamun tumit kena kiri kanan, kemudian sinnun juga muannas kena sin itu apa atas bawah ya. Nah ini digolongkan dia muannas. Adapun ra'sun itu mudzakkar, kalau anfun mudzakkar karena hidung cuma satu, hanya lubangnya dua ya, hidung itu satu, tidak ada hidung dua, maka dia digolongkan mudzakkar. Anfun, hadza anfun. Tapi kalau ain, hadhihi ainun, hadhihi rijlun, hadhihi qadamun, dan seterusnya. Nah itu sebagai tanda saja ya. Nah ini sebagai apa dalil bahwa ayat ini adalah muannas, yadullahi maghlulah. Tapi muannas apa? Bukan hakik kita muannas, majazi. Kenapa? Karena dia bukan manusia, ini anggota tubuh ya, bukan hewan, dan dia apa jelas bukan melahirkan dan bukan menelurkan. Maka digolongkan dia majazi istilahnya. Ghullat aydihim. Kalau aydi ini jelas dia jamak ya. Karena jamak yang tidak berakal digolongkan mu'annas ya. Termasuk juga jamak taksir nanti. Jamak taksir baik berakal mau enggak berakal. Ya. Itu lafaznya lebih kepada mu'annas. Tapi nanti kalau berakal. Ya, nanti kalau dia apa dari sisi makna. Itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas nanti. Perhatikan di awal ya, waqalatil yahud ya. Al yahud ini jamak pada yahudiyun ya. Yahudiyun, tapi sini fiilnya pakai ta ta'nits. Itu boleh, boleh qalal yahud atau qalatil yahud. Tentu ayat tidak boleh kita ubah ya. Ya karena ini jamak taksir. Baik. Wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Lagi-lagi yadahu. Yadahu ini dua tangan. Bal yadahu mabsutatan, akan tapi tangan Allah ini dua tangan Allah mabsutatani yaitu terbuka ya, artinya Allah Maha Pemurah. Kemudian waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli. Perhatikan waqila ya ardu, kata ardun ini apakah muannas? Nah maka perhatikan ayatnya ibla'i, perhatikan ibla'i itu pakai iya, itu pakai iya berarti berarti apa? Allah khitab kepada bumi. Allah bicara kepada bumi. Nah, bumi ini berarti dia mu'annas. Karena memakai ia. Ibla'i. Sama seperti kita mengatakan kepada lawan bicara perempuan. Udukhuli ya ukhti. Udukhuli ijlisi ya ummi. Nah, ijlisi. Ada ya. Itu namanya ya'ul mukhatabah. Udukhuli ya'ul mukhatabah. Ijlisi, udrusi, ya binti, belajarlah, ikra'i, ihfazi. Nah, itu kalau lawan bicaranya adalah perempuan. Nah, ini perhatikan ibla'i. Allah mengatakan kepada bumi, ya ardu bla'i. Berarti bumi ini lafaznya adalah mu'annas. Ya. Ibla'i, telanlah olehmu ma'aki. Perhatikan kafnya. Ma'aki, bukan ma'aka. Ma'aki. Ma'aki airmu. Wa ya sama'u aqli. Berarti sama' juga mu'annas lafaznya. Aqli'i. Ya. Perhatikan aqli, cabutlah atau tahanlah air. Ini terkait dengan kisah Nabi Nuh AS ini. Ya, aqli'i anti. Nah, jadi sama juga mu'annas. Ardun juga mu'annas. Kemudian kata an-nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perhatikan kata ay. Situ menggunakan ayyatu. Nah, bukan ayyu, tapi ayyatu. Kenapa? An-nafsu itu mu'annas. Nafsu itu mu'annas. Maka di sini pakai ayyatu. Kalau di mudzakkar tentu ya ayyuhan nas. Contoh, ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhat tullabu. Nah, pakai ayu tanpa ta. Di sini pakai ta. Ya ayyatuha. Tu berarti an-nafsu ini mu'annas. Kemudian juga lebih bisa lihat daripada apa na'atnya. Al-mutma'innah. Berarti pakai ta marbutah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu. Mutma'innatu adalah na'at untuk kata nafsu. Nah, ini menunjukkan bahwa nafsu ini lafaznya mu'annas. Kemudian juga fi'ilnya. Irji'i. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang. Irji'i. Berarti anti. Anti siapa ini? Engkau nafsu. Jiwa yang tenang. Nah, ini menunjukkan bahwa nafsu itu anas. Ila rabbiki. Kepada Tuhanmu. Pakai ki ini. Kembali pada nafsu. Radiyatan. Ini hal. Juga pakai tamar buta. Radiyatan. Menunjukkan bahwa sahibu halnya itu adalah anti. Irji'i. Yaitu ya mukhatabah. Anti kembali pada an-nafsu. Radiyatan ini hal. Mardiyatan hal yang kedua. Nah, ini di antara ayat-ayat ya, yang menunjukkan bahwa lafaz-lafaz tersebut adalah menunjukkan mu'annas. Tentu tidak semua kita cantumkan apa dalil atau bukti menunjukkan bahwa itu mu'annas. Nanti bisa dirujuk kepada kitab-kitab nahu ya. Baik, inilah beberapa mu'annas majazi. Seperti ini memang harus dihafal. Karena tidak ada tanda masalahnya. Jadi mu'annas majazi ini seperti ini harus kita menghafal. Menghafal bagaimana cara? Diulang-ulang saja. Diulang-ulang kalimat itu disebut-sebut. Dan insya Allah akan lengket sendiri kalimat itu. Baik, itulah definisi dan contoh mu'annas majazi. Kemudian kita masuk kepada tanda-tanda mu'annas, alamatut ta'nis. Ini sangat penting ya. Sangat penting untuk dasar tanda-tanda mu'annas. Artinya dari tanda ini kita bisa mengenal apakah lafaz ini atau isim ini mudzakkar atau mu'annas. Ya, dari tanda itu bisa diketahui. Dengan tanpa kita harus mengetahui makna ya. Tanpa kita mengetahui makna, maknanya secara umum bisa diketahui. Bahwa itu atau ditentukan bahwa itu mu'annas atau bukan mu'annas. Taib, silakan antum membaca selanjutnya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan pendengar serta pemirsa Raja TV, penjelasan disampaikan Ustaz menjadi penegas kembali terkait dengan tanda-tanda, dan mohon maaf terkait dengan pembagian isim menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annas, dan kita sudah mengetahui ada yang hakiki dan ada yang majazi beserta contoh-contohnya. Dan ini merupakan ilmu dasar dari pembagian isim untuk terus dimurojaahkan. Dan selanjutnya kita melangkah ke tanda ta'nis, tanda atau alamat-alamat isim-isim mu'annas. Silakan di line telepon 021-823-6543 kita akan buka kembali. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin membaca di halaman 15. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fikri. Baik, di Medan Um. Naam. Baik, Masya Allah. Naam, naam, naam, tafadhal ya Ummu Fikri. Syukran. Afwa. Alamatul ta'nisi. Iya. Li ta'nisi salasu alamatin. Iya. Al-awwal at-ta'ul marbutah. Kafatimata wa makkata wa mudarrisatin wa uswatin. Qawlihi ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Athani. aliful ta'nisil maksurat aliful ta'nisil maksuratu zaidatu tasalma wa kubra wa sughra husna. Iya. Qauluhu ta'ala. Ka qauli kafrub jar'i. Qaulihi ta'ala, afwan. Ka qaulihi ta'ala. Iya. Linuriyaka min ayatina al-kubra. Iya. Faqaulihi ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Iya. As-salis. Alifut ta'nisil mamdudatu zaidatu ba'daha hamza. Iya. Kahasana'a wassahra'a. Kahasna'a. Kahasna'a. Hasna'a. Naam, asana'a. Mamnu. Hasna'a wassahra'a. Iya. Kahadithin ya Rasulullah ba'da hadzal khairi syarrun. Qala fitnatun amya'u samma'u alaiha du'atun ala abwabin nari fatta'ul marbuta. Taib, yakfi, yakfi. Naam, yakfi, naam. Taib, lahza ya litta'nisi salasu alamati, ya. Ini kalimat apa ini? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ini? Antar. Iya. Alamat ta'nis ismiyah. Taib. Taib, jumlah ismiyah mana mubtada, mana khabarnya? Mubtadanya mahdhuf. Mahdhuf, takdiruhu? Takdiruhu, ya. Hadhihi alamatut ta'nisi. Baik, kemudian li ta'nisi salasu alamat. Iya. Naam. Jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya, subjeknya? Salasu mubtada' mu'akhar li ta'nis mubtada' muqaddam. Khabar muqaddam. Iya, itu litta'nis, ya. Itu syibul jumlah jar majrur. Iya. Betul kalimat salasu au salasatu? Pakai ta marbutah atau enggak pakai mutah ini? Salasu au salasatu. Kenapa enggak pakai tidak pakai ta marbutah? Kenapa enggak salasatu? Litta'nisi, kan? Salasu alamatin litta'nisi. Enggak, kenapa enggak salah satu? Sini salah satu. Nah, ini jangan lupa ya kaidah. Nah, Ustaz, ini mufrad pembilangnya, istilahnya tuh yang dibilang tuh adalah muannas. Mana yang dibilang? Kita melihat ke mufradnya, alamat itu. Oh iya, ma'dud ya. Jadi kata alamat itu ma'dud nih. Itu ma'dud ya, ma'dud yang dibilang ya. Ma'dudnya. Iya, ma'dudnya Pak. Alamat itu alamatun. Itu mu'annas ya. Mufradnya mu'annas. Alamatun. Ya. Bukan lihat jamaknya, tapi lihat jamaknya. Apa lihat mufradnya? Mufradnya alamatun. Ya mu'annas, maka adatnya harus mudhakar. Ya. Adat bilangan 3 sampai berapa? 9. 3 sampai 10. 10 apa? Iya, 3 sampai 10 harus bertolak belakang ya. Ya, taib. Itu hanya mengingatkan kembali saja ya. Taib, ahsan. Barakallahu fiik ya. Nam, Mufikri. Barakallahu wa iyyak wa jazakallahu khaira ya Mufikri di Medan. Barakallahu fiik. Taib, litta'nis salasu alamat sudah dibaca. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mufikri. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Iya. Halo. Baik, yang berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Rafi dari Tegal. Ummu Rafi, masya Allah. Ahlan, sudah maunya bukunya Ummu? Naam, sudah ada. Baik, baik. Ahlan wa sahlan ya Ummu. Naam. طيب تفضلي أم. في اقرأي على علامات التأنيث ولان دري أول لقي. نعم. علامة التأنيث. هي. لتأنيث ثلاثة علامة. أي. سالة. للتأنيث ثلاث علامات. الأول التاء مربوطة. التاء المربوطة. ألف يا ألف لام يا. نعم. التاء المربوطة كفاطمة ومكة ومدرسة وأسوة. كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الثاني ألف التأنيث المكسورة الزائدة كسلمى وكبرى وصغرى حسنى. كقوله تعالى لنريك من نعم لنريك من آياتنا الكبرى. وكقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الثالث ألف التأنيث الممدودة الزائدة بعدها همزة كحسناء وسحراء كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. طيب أحسنت بارك الله فيك. coba terjemahkan sedikit yang dari atas. Iya dari atas. Iya. Alamatut ta'nisi tanda-tanda mu'annas. Tanda-tanda mu'annas. Iya. Li ta'nisi salah satu alamatin. Tanda-tanda mu'annas ada tiga macam. Jadi mu'annas mu'annas memiliki tiga tanda. Li ta'nis ya, mu'annas memiliki. Lain itu arti memiliki ya. Mu'annas memiliki tiga tanda. Nah, al-awalu yang pertama ta'u marbutatu, yaitu ta marbutah. Iya. Ta marbutah. Iya. Ta marbutah apa maksud ta marbutah ini? Ha, subha yang ada titiknya. Iya. Ta maftuhah juga ada yang titiknya. Iya. Nah. Iya. Ta marbutah itu apa maksud al-marbutah ya? Marbutah secara bahasa ini iya. Terikat. Terikat marbutah. Ya. Jadi nah. Tanya menyatu ya. Tanya tidak terbuka tapi tanya menyatu. Jadi mengikat tanya. Maka dikatakan ta marbutah ya. Marbot ya, tau marbot? Oh iya ya. Ya. Marbot masjid ya. Masjid dikatakan marbot, petugas masjid dikatakan marbot karena terikat waktu dia, enggak bisa kemana mana. Taib, ta'ul marbutah ya. Ta' marbutah. Iya. Kafatimata. Nah, itu ta' yang di akhir ya. Ta' dekat itulah dikatakan ta' marbutah, ta'nya menyatu ya. Iya. Kafatimata seperti lafaz Fatimah. Iya. Wa makata. Iya. Maka. Iya. Wa mudarrisatin. Iya. Mudarris artinya guru. Guru perempuan. Uswatin. Iya. Keluarga. Uswah. Suri tauladan. Oh, suri tauladan. Uswah ya. Usrah. Bukan usrah. Ya, nah, kalau usrah. Makanya kalau salah baca lain maknanya. Usrah. Nah. Usrah juga ada tamar butuhnya. Dan di sini bacaannya Pak uswah. Iya. Iya. Uswatin iya. Suri tauladan. Iya. Kaqaulihi ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Sungguh ada sesungguhnya bagi kalian lakum bagi kalian ya, ada pada diri Rasulullah terdapat ya. Uswah tauladan yang baik. wasallam. Ya, ta'ala. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu ya, di Tegal, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk menyelesaikan tanda tanda dan alamat isim muannas. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan di 0218236543 dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk rekan-rekan di studio untuk membaca semuanya, insyaallah. Siap-siap. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Ummu, di mana? Ummu Aisyah, Ustaz, Cilimpuan. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhali ya Ummu. Assalamualaikum. Ahlan. Naam. Naam, tafadhali ya Ummu. Silakan ya Ummu. Silakan, silakan. Bismillah. Asani. Dari mana, Ustaz? Ya, silakan, mau boleh baca dari awal juga boleh, alamatut ta'nis, lanjutkan nomor 2 juga boleh. Mungkin mau latih baca, silakan. Oh, dari atas aja, Ustaz. Ya, silakan. Tafadhali. Alamatut ta'nis. Litta'nisi salasu alamatin. Iya. Awalan atta'ul marbutatu. Kafatimata wa maskata wa mudarrisatin wa uswatin. Iya. Kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tsaniyan alifut ta'nisil maqsuratuz zaidatu. Katalma wa kubra wa sughra husna. Kaqawlihi ta'ala linuriyaka min ayatina al-kubra. Wa qawlihi ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Salisan alifut ta'nisil mamdudatu zaidatu ba'daha hamzatun. Kahasna'a wa sahra'a. Sahadithin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aba'da hadzal khairi syarrun? Qala fitnatun amya'u tamma'u 'alaiha du'atun 'ala abwabin nari. Bawahnya, Ustaz. Baik. Terjemih ya, terjemahkan yang di atas. Yang di atas. Tanda-tanda muannas. Muannas itu ada 3 tanda. Yang pertama tak marbutoh, iya, seperti Fatimah dan Mekah dan guru perempuan dan suri tauladan. Ya, bisa berikan contoh yang lain yang ada tak marbutoh? Aisyah. Aisyah, iya. Terus. Kalau diminta contoh jadi buntu ya. Banyak kata benda, haqibah, sayyarah, nazarah, iya kan? Saburatun. Qalansuatun. Qalansuatun. Mistaratun. Mistaratun. Tallasatun. Tallasatun. Wa ghairuha dan lain-lain. Taib. Sanian, coba yang kedua. Iya. Tanda muannas kedua. Alif ta'nis. Iya. Al-maqsurah apa, Ustaz? Alif ta'nis maqsurah itu alif ta'nis yang pendek, alifnya pendek, itu alif bengkok ya. Itu alif yang seperti apa? Ya. Alif bengkok, yeah. Bengkok sudah. Iya, yeah, kalau bahasa Melayu sana bengkok deh. Alif bengkok. Tapi artinya alif yang seperti ya, ya. Yeah. Alif maksura. Ya, maksura itu artinya pendek tuh, qasir ya, maksura. Yang dipendekkan tadi panjang jadi maksur. Jadi pendek deh, kena dibelokkan. Iya. Yeah. Ya, yang dengan katanya apa? Seperti huruf ya, ya. Seperti huruf ya. Ini sih lihat di contoh situ ya. Zaidah tambahan. Ya. Tambahan. Iya, nanti kita akan jelaskan ya. Seperti apa? seperti Salma. Kubra. Kubra, Sughra. Sughra. Husna. Baik, perhatikan ayat, ya. Sebagai dalil, ya, sebagai apa? Bukti menunjukkan bahwa itu muannas, ya. Kaqouli ta'ala. Kaqouli ta'ala. Ya. Linuriyaka min ayatinal kubra. Iya. Iya. Di situ apa? Al-Kubra kan? Ya, linuriyaka min ayatin. Kami tunjukkan kepadamu di antara ayat kami apa? Yang kubra, yang paling besar. Yang besar. Terus ya, bukan besar tapi al-Kubra paling besar. Karena itu bentuk apa? Bentuk superlatif, ya. Ya. Itu muannas pada Akbar Kubra, ya. Terus Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu wa lahul asma'ul husna. Iya, nah. Al-husna. Iya. Al-husna. Itu apa? Paling baik, ya. Paling baik. Ya, itu bentuk superlatif. Tapi bacanya bagus, ya. Ahsanti barakallahu fiki. Ya. Wahyat barakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair, ya. Baik, alamatut ta'nis, ya. Sekarang kita masuk pada tanda muannas. Jadi muannas ini memiliki tiga tanda. Yang pertama ini harus apa? Diketahui, ya. Ya, biar bisa mengenal, ya. Pertama ta marbutah, berarti setiap kata yang ada ta marbutah, maka itu menunjukkan bahwa kata itu muannas atau isim itu muannas, seperti Fatimah, Makkah, Mudarrisah, ada ta marbutah. Nah. Uswah, ya. Usrah. Tadi sudah disebutkan beberapa contoh, ya. Sayyarah, Mistarah, Haqibah, dan lain-lain. Nah, perhatikan di sini kaqouli ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Perhatikan uswah. Di situ perhatikan kata sifatnya. Jadi kalau dia muzakkar tentu bukan hasanatun, tentu hasanun, tapi ini hasanatun. Pakai ta marbutah kata sifatnya. Karena sifat atau na'at itu mengikuti yang disifati. Mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati itu isim muzakkar, tentu kata sifatnya muzakkar. Contoh, hadza kitabun jayyidun. Nah, bukan jayyidatun, karena kitab muzakkar. Hadza kitabun jayyidun. Nah, qalamun jayyidun. Mistaratun tawilatun. Kalau di muannas, mistaratun tawilatun. Rajulun tawilun, imra'atun tawilatun. Nah, karena itu muannas, ya. Muannas harus mengikuti yang disifati muannas, maka di muannas imra'atun tawilatun, rajulun tawilun. Nah, di sini perhatikan uswatun hasanatun. Yang kedua adalah alifut ta'nisil maksurah az-zaidah. Itu alif ta'nis. Alif menunjukkan mu'annas, tapi alifnya apa? Maksurah. Yaitu alifnya seperti alif. Seperti ya, ya. Seperti bentuk ya. Az-zaidah, yaitu tambahan. Alif ini bukan alif asli, tapi tambahan. Ya. Huruf tambahan, ya. Bukan asli. Kalau asli bukan tanda mu'annas. Seperti Salma. Salma itu asalnya Salimah. Itu berasal kata. Salimah. Salim, Salimun. Nah, ini Salma. Nah, berarti alif ini adalah bukan asli, itu tambahan. Ini nama orang, nama perempuan, Salma. Dari walaupun tanpa alif, kalau seandainya namanya perempuan, maka dikatakan perempuan seperti Su'ad, ya. Su'ad itu muannas hakiki walaupun tidak ada tanda muannas pada lafaznya. Nah, di sini Salma, ya, nama perempuan. Yang kedua ada tanda man mu'annas pada lafaznya, itu alif, namanya alif maksurah. Kerana alif ini bukan alif asli, tapi alif za'idah tambahan. Asal kalimat adalah Salima, itu bentuk kata aslinya. Salim, huruf akhir itu mim, tidak ada huruf selain mim di akhir. Kubra, nah ini bentuk superlatif, mu'annas pada akbar. Akbar paling besar, atau lebih besar. Kubra itu untuk mu'annasnya. Perhatikan, alif itu juga alif za'idah. Nah, kenapa? Karena asal tidak ada alif. Ini asal apa? Kubra, asal fiilnya kabura. Nah, kata sifatnya kabir. Kabir, itu kata sifatnya. Tidak ada huruf alif di akhir. Huruf akhir ada ra. Kabir, kabura, huruf akhirnya ra, kabir. isim tafdilnya, superlatifnya akbar untuk laki-laki. Kalau untuk mu'anas, ini dia kubra. Nah, perhatikan, ada tambahan alif untuk membedakan antara mudhakar dan mu'anas. Kalau mu'anas itu akbar, kalau mudhakarnya akbar, kalau untuk mu'anasnya berubah bentuk. Akhirnya alif, tapi kubra. Demikian juga sughra, asal kata sagura, sagir, huruf akhir ra, tidak ada alif, sagir. Asgar untuk laki-laki, paling kecil. Ya. Nah, kalau untuk perempuan, sughra, paling kecil, maknanya sama. Asgar wa sughra, maknanya sama, yaitu bentuk superlatif. Asgar, paling kecil. Sughra, paling kecil. Nah, cuma bedanya apa? Kalau asgar untuk laki-laki, kalau sughra untuk mu'annas. Lafaznya mu'annas, apa tandanya? Alif. Di akhir. Alif maksura, alifnya za'idah, alif tambahan, bukan alif asli. Kemudian husna. Nah, husna ini juga bentuk superlatif untuk mu'annas. Perhatikan di akhir alif. Hasalnya hasuna. Hasuna, hasanun, huruf akhir itu nun. Hasuna, ha, sin, nun, itu huruf asli. Nah, adapun di sini ada tambahan alif. Nah, ini alif namanya alif maksura sebagai tanda mu'annas. Husna, ahsan, lebih baik atau paling baik. Husna juga sama maknanya, lebih baik atau paling baik. Cuma untuk mu'annas husna ini. Perhatikan dalam ayat kaqouli ta'ala linuriyaka min ayatinal kubra. Perhatikan ayatinal kubra, bukan ayatinal akbar, tapi al kubra. Kenapa? Ayatina, ayat ini mu'annas, bentuk jama' ayatun, jamu' ayatun, jama' mu'annas salim, jama' beraturan untuk mu'annas perempuan. Ayat min ayatina, karena yang disifati itu mu'annas, itu ayat, maka kata sifatnya mu'annas, itu al-kubra. Jadi bukan al-akbar tapi al-kubra pasangannya. Karena ayat ini mu'annas. Berarti kubra ini mu'annas. Tandanya apa? Alif maksura. Walillahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Lahu bagi Allah al-asma'u, nama-nama al-husna, nama-nama yang paling baik. Ya, enggak ada lagi itu. Nah, kenapa pakai al-husna? Kenapa al-ahsan? Karena man'unnya atau yang disifati itu adalah mu'annas. Mana itu al-asma'? Ini bentuk jamak daripada isim. Al-asma'u. Nah, kita tahu bahwa jamak taksir itu digolongkan mu'annas. Terlebih lagi yang tidak berakal. Ya. Asma' ini kan isim. Isim itu enggak berakal. Tapi yang punya isim berakal. Ya. Yang punya isim berakal kalau manusia. Angkatan di sini ada lafaz. Lafaz asma' itu. Lafaz asma' ya, adalah ghairu akil. Nah, ketika jamak dia digolongkan mu'annas. Makanya kata sifatnya apa? Mu'annas. Al-husna. Apa tanda mu'annasnya? Alif maksura. Nah, itu apa sebagai apa beberapa contoh ayat ya, menunjukkan bahwa isim yang berakhir alif maksura adalah dia mu'annas. Ada yang alif di akhir ya. Itu seperti Mustafa ya. Ada alif yang Mustafa. Mustafa. Apakah itu mu'annas? Nah, ini. Ini kan nama. Nama laki-laki. No. Mustafa. Nah, ini alif. Mustafa. Kemudian juga Al-Mustashfa. Ada alif. Yeah. Ada alif Mustashfa. Apakah mu'anas? Bukan. Ini bukan mu'anas. Tapi dia mudhakar. Kenapa alif ini bukan alif alif maksura? Apa? Bukan alif za'idah. Ini alif asli. Aslinya. Ya, daripada apa? Safa. Ini. Apa daripada Safa? Iya. Itu. Itu aslinya Safa. Bersnya. Ini aslinya huruf asli ada sad, fa dan alif. Nah, demikian mustashfa. Asalnya apa? Syafa. Ya. Makanya apa? Syifa kan itu. Syifaun. Ini asli. Ya, maka ini bukan digolongkan apa? Mu'annas. Karena alifnya alif asli. Ya. Jadi di sini alif maksud adalah alif yang za'idah tambahan. Nah, di sini untuk mengetahui harus juga kembali pada mu'jam. Ya, kamus ya. Ya. Taib. Yang ketiga adalah alifut ta'nisil mamdudah. Nah ini alif ta'nis itu alif yang mu'annas, tapi mamdudah itu mad panjang. Jadi alifnya berdiri. Ya, zaidah juga tambahan. Ba'daha hamzah, setelahnya hamzah. Nah ini. Jadi alif mamdudah, alifnya zaidah, mam itu pada mad. Nah, arti alifnya berdiri tapi setelahnya hamzah. Seperti Hasna, ya, ada nama orang si Hasna, ya. Hasna itu mu'annas. Ini hasilnya apa? Hasuna. Hasuna, huruf akhir nun ya, hasuna. Jadi berubah bentuk jadi Hasna, ini berarti alif ini dan hamzanya adalah zaidah tambahan, ya. Sahra, ini juga asal sahura. Sahura itu asalnya sad ha ra, ya. Kemudian tambah alif dan hamzah, jadi sahra itu padang pasir yang luas, itu maknanya. Ini berarti apa? Alif dan hamzah ini bukan asli. Jadi sebagai tanda bahwa dia adalah mu'annas. Seperti hadis yang berbunyi, ya Rasulullah, aba'da hadzal khairi syarrun, ya. Rasul mengatakan apa? Fitnatun amya'u samma'u 'alaiha du'atun 'ala abwabin nar. Perhatikan, fitnatun amya'u. Ini amya ini adalah na'at sifat untuk kata fitnah. Fitnah itu mu'annas, ada tamar buta, kata sifatnya perhatikan mu'annas. Amya'u, buta. Samma'u, tuli. Perhatikan fitnah yang buta dan tuli. Buta lagi tuli. Ini bisa nanti kembali kepada apa? Hadis ya, syarah hadis. Ya. Ini terkait apa fitnah di akhir zaman ini. Ya. Taib fitnah, fitnatun amya'u samma'u. Ini kita membahas tentang lafaz ya, bahasanya. Bukan bahas tentang syarahnya. Jadi amya'u, perhatikan amya' itu mu'annas. Kalau mudzakarnya a'ma. A'ma, ya. A'ma itu mudzakarnya untuk laki-laki. Alif di akhir itu apa? Bukan alif apa? Bukan zaidah. Itu asli daripada amya. Ya. Jadi a'ma. Mu'annasnya amya' itu apa? Alifnya dan hamzah itu ada zaidah. Tani, tambahan. Asalnya amya. Samma, asal samma, ya summu, samma ya sum, ya, tuli. Maka summun wa bukmun, kan itu, tuli. Ya, huruf akhirnya mim, tapi di sini apa? Akhir adalah alif dan hamzah. Alif hamzah ini adalah tambahan, zaidah, menunjukkan bahwa itu mu'annas. Ya, samma, kerana ini na'at untuk kata fitnah, menunjukkan bahwa amya wa samma ini adalah mu'annas. Ya. Baik, itu di antara secara singkat ya, tanda-tanda mu'annas, pertama ta marbuta, kemudian alif ta'nis maksura za'idah, kemudian alif ta'nis al-mamdudah za'idah ba'da hamzah. Mungkin bagi pemula, mungkin agak kesulitan sedikit tentang bagian kedua ya, dan ketiga. Ya, karena mungkin tidak tahu apakah alif itu alif asli, begitu juga alif dan hamzah itu asli. Nah ini, paling tidak sebagai contoh ini bisa dilihat ya, bisa lihat dan di apa diingat-ingat contoh ya, kalau mau ada lihat kembali kepada kamus ya, mu'jam ya. Taib, kita lanjutkan ya. Iya, terkait dengan tamar buta ini. Fadhal saya. Taib, jazakumullah khair Ustaz, penjelasan ya. Disampaikan Ustaz menjadi penjelas tambahan dari ya. Apa yang tersebut dalam kitab dan kita lanjutkan terkait dengan tamar buta. Iya. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di studio dan mungkin diulang sedikit Ustaz ya. Ya. Dibaca dari letaknya salah satu alamat. Iya, silakan. Tafadhal ya, Ibrahim. Supaya antum dapat jatah. Nah. Tafadhal. Oke, Ustaz. Iya. Ya. Ya, tak ikra min. Nah, alamat ta'nis. Alamat ta'nis. Alamat ta'nis. Di ta'nis salah satu alamatin. أولا التاء المربوطة كفاطمة ومكة ومدرسة وأسوة كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثانيا ألف التأنيث المقصورة الزائدة كسلمى وكبرى وصغرى حسنى كقوله تعالى لنريك من آياتنا الكبرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ثالثا Alif at-ta'nits al-mamdudatu az-za'idatu ba'daha hamzatun ka hasna wa sahra hadithin ya rasulullah aba'da hadha al-khayri sharrun qala fitnatun amya'u samma'u alaiha du'atun ala abwabin nar. Baik, insyaallah ahsant, barakallahu fiik. Fadal ya akh sebelahnya, ya antum lanjutkan ya di bawahnya. Iya. Fatta'u marbutatu. Fatta'ul marbutatu. Fatta'ul marbutatu talhaqus sifati. Ta'rifa bainal tafriqatan. Tafriqatan bainal mudzakkari minha wal mu'annati. Iya. Kaba'i, kaba'i, kaba'i'in. Kaba'i'i wa ba'iya. Wabai'atin. Wabai'atin. Wa alimin wa alimatin wa mahmudin wa mahmudatin wal walihaquha ghayru ghayru sifati sama'iyun. Naam, sama'iyun. Kaham katamratin katamratin wa gulamatin wa hamzat wa himaratin himaratin. Iya. وتكثر زيادة التاء لمربوطة لتمييز. نعم. الواحد من الواحد من الجنس. الواحد من الجنس. كثمر وتمرة وتمر وتمرة ونخل ونخلة وشجرة wasajarin wasajarin wasajaratin. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan sekarang untuk pendengar dan pemirsa Raja TV untuk membaca di line telepon 0218236543 terkait dengan tak marbutah, biasa diulang kembali, dibaca dan mungkin nanti diterjemahkan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Terputus tampaknya, tayar di 0218236543. Silakan dibuka di halaman 15. Bagi Anda yang mungkin mau membaca kembali, yang sudah masuk, silakan di 0218236543. Baik, halo. Baik, tampaknya terputus kembali di 0218236543. Ya, alamatut ta'nits yang sudah dibaca, ada keterangan tambahan dari ta' marbutah. Ya, terhaku sifat itu tafrikatan. Silakan. Baik, kita akan kembali. Halo. Baik, mungkin langsung dijelaskan. Tampaknya ya, sulit. Kita minta ya kepada, iya, Abdul Hakim, fadal, ikra. Baik. Iya. Fatta'ul marbutatu. Ya, di sini stadio, alhamdulillah, beberapa teman-teman ya. Juga ada anak-anak Babus Salam juga di sini. Masyaallah. Ahlan ya akhi. Ya, mereka ini termasuk apa? Tulab. Tulab ya. Iya, tulab. Iya, semangat untuk belajar ilmu nahwu. Tafadhol. Baik, tafadhol ya Abdul Hakim, ini dari Riau ini. Iya. Fatta'ul marbutatu. Fatta'ul marbutatu talhaqus sifati tafriqatan bainal mudzakkari minha wal muannatsi. Iya. Kabai'in wa ba'i'atin wa 'alimin wa 'alimatin wa mahmudin wa mahmudatin. Iya. Wa lihaquha ghayra sifati sama'iyun katamratin wa ghulamatin wa himaratin. Iya. Wa taksuru ziyadatu ta'i al-marbutati litamyizil wahidi min al-jinsi kathamarin wa thamaratin. Yeah. Wa tamarin wa thamaratin wa nakhlin wa nakhlatin wa shajarin wa shajaratin. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ya, insyaallah tidak sia-sia apa datang dari jauh untuk belajar ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, ya. Nah, ada yang mau baca lagi? Silakan. Tafadol. Temannya Abdul Salam. Abdul Salam. Iya. Ini juga siswa Babus Salam, sama-sama Safu Salis ya, Sanawi. apa mutawassit, afwan, mutawassit ya, masih SMP kelas 3. Fadal. As-sifati tafriqatan bain al-mudhakkar minha al-mu'annath minha wal-mu'annath. Ya. Kaba'in kaba'in kaba'in wa ba'iatin wa 'alimin wa 'amilatin wa 'amila wa 'alimatin wa mahmudatin wa mahmudatin wa mahmudin wa mahmudatin. Yang satu pakai tamrutan enggak bisa. Mahmudin wa mahmudatin. Naam. Walhikuha walihaquha walihaquha ghayru sifati sama'iyyun katam ghatin wa ghulamat wa ghulamatin wa ghulamatin pendek ya ghulamatin wa himaratin ya wa taksuru riyadah atta asahil marbutati litamyiz litamyiz alwahid wahida wahidi wahidi min al-jinsi kafi kasamari kasamari wa tamaratin wa tamrin wa tamarin wa tamratin wa nakhlin wa nakhlatin wa shajarin wa shajaratin. Baik. Fatta'ul marbutatu barakallahu fik. Fatta'ul marbutatu, ta marbutah, tadi sudah kita bahas ya, ta marbutah sebagai tanda mu'annas, ya. Sekarang ta marbutah ini masuk ke mana saja? Nah, ini perlu diketahui. Dan menunjukkan apa saja? Sudah dijelaskan juga secara singkat ya. Fatta'ul marbutatu talhaqus sifat. Ta marbutah masuk kepada kata sifat ini. Kata sifat ya, yaitu apa? Seperti apa? Kata sifat adalah isim fa'il yang belajar apa? Belajar sharaf ya. Isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifatun musyabbah bismil fa'il. Contoh isim fa'il dari tiga huruf adalah polanya fa'il. Ya, polanya fa'il seperti daraba, darib. Itu polanya. Polanya apa? Sebentar ya, saya tulis dulu. Ya. Jadi kalau untuk tiga huruf, polanya adalah fa'il. Nah, ini kata sifat adalah isim fa'il namanya. Polanya, kalau tiga huruf ada polanya adalah fa'ilun. Nah, fa, kemudian apa? Alif, kemudian huruf ketiganya kasrah, fa'il. Berarti daraba, daribun. Ikutin aja nih polanya. Daribun. Kharaja, kharijun. Yang keluar artinya. Iya. Dakhala, dakhilun. Yang masuk. Iya. Nah, ini isim fa'il. Ini polanya, ya. Yang tiga huruf ya. Ya. Kemudian yang isim maf'ul juga kata sifat, polanya adalah maf'ulun, ya. Maf'ul. Ya. Maf'ul. Nah. Ya. Jadi apa? Tambah mim. Maf daraba madu. Nah, mad madrubun. Makhrujun. Kharaja makhruj. Ya. Makhrujun. Dakhala madkhul. Madkhulun. Dan gitu seterusnya ya. Nah, ini. Ini isim fa'il, isim maf'ul. Ini tergolongkan kata sifat waspun. Kemudian sifat musyabbaha. Contohnya dhaif. Ini itu berbanyak macam-macam pola. Ada pola fa'il seperti dhaif, ya. Padahal tiga huruf dia. Dhaifun, padahal tiga huruf dha'ufa. Dhaif, tapi bukan timbangan fa'il. Mereka katakan apa? Sifat musyabbah bismillah. Kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Ya, menunjukkan apa? Seperti isim fa'il maknanya. Dhaif. Nah, qawi. Ya. Karim, mulia. Rahim, karim, pemurah. Rahim. Ya. Nah, ini dia kata sifat. Nah, seperti ini banyak apa masuk oleh ta marbutah. Untuk apa masuk ta marbutah? Tafriqatan, untuk membedakan bainal mudzakkari minha wal muannas, antara mudzakkar mudzakkar ya, membedakan antara mudzakkar darinya dari kata sifat tersebut wal muannas dan muannas. Jadi untuk mudzak beda mudzakkar muannas ya, kalau di mudzak muannas pakai tambahin ta marbutah. seperti ba'in, penjual ya. Nah, laki-laki. Wa ba'iatin, itu penjual perempuan. Ya. Alim, orang yang alim. Ya. Kalau perempuan, alimatin, orang yang alim tapi perempuan. Mahmudin, yang terpuji. Ini isim maf'ul. Kalau perempuan yang terpuji, mahmudatin. Nah, itu yang seterusnya. Darib, laki-laki. Yang mukul. Kalau yang mukul perempuan, daribatun. Keluar, kharij. Yang keluarnya perempuan, kharijatun. Masuk, dakhilun. Itu laki-laki yang masuk. Kalau perempuan, dakhilatun. Nah, kemudian, madrubun. Yang dipukul, madrubatun. Yang dipukul perempuan, madrubatun. Makhrujun, makhrujatun. Madkhul, madkhulatun. Dan seterusnya. Nah, jadi, nah ini... silakan kembali pada tasrif ya, ilmu sharaf itu tasrif. Nah, di buku tasrif itu banyak ya tasrifnya. Nah, kalau diketemu isim fa'il, isim maf'ul, nah tambahkan ta marbutah kalau dia menunjukkan perempuan ya. Kemudian walihaquha mahani, masuk pada kembali pada ta marbutah ya. Walihaqa ai lihaqu ta'il marbutah, yaitu masuknya ta marbutah ghairu sifat kepada bukan sifat, arti bukan kata sifat itu sama'iyun ala sama'i, bukan kiasi. Hakadha yusma min kalamil Arab, sama'i ya. Seperti tamratin, tamrah ya. Jadi tamratin ya, pada tamar itu bukan kata sifat ya. Itu tamar itu adalah kurma, tamratin ya. Jadi wa gulamatin ya, gulama ini anak perempuan. Wa himaratin, himar ya, pakai tamar utam ini kan apa? Perempuan ya. Nah ini yang bukan kata sifat ya, yang bukan kata sifat. Ya. Kemudian syatun, ya, syatun itu ada ta marbutah. Kemudian selanjutnya apa? Watak suru ziyadut ta'il marbutah, dan banyak tambahan ta marbutah ini litamyizil wahid minal jinsi, untuk membedakan, menunjukkan tunggal daripada isim jenis ya. Diberikan antara isim jenis dengan tunggal, menunjukkan satu. Tamyiz membedakan al-wahid itu satu, minal jinsi daripada isim jenis. Seperti samarin itu buah, itu isim jenis. Samar ini, samarin itu buah, itu umum isim jenis ya. Tapi kalau tambah tamarbutah, samaratin artinya satu buah ya. Satu butir buah, satu buah itu samaratin. Tamrin, nah, kurma itu isim jenis, jenis buah yaitu buah kurma, tamar. Tapi kalau tambah tamar butah, tamratin, satu butir apa? Kurma, ya, satu buah kurma, satu biji kurma ya, pakai biji ya, satu biji kurma. Ya. Dalam hadis ya, ittaqun nar walau bisyikit tamr, ya. Nah, jadi tamratin satu buah kurma ya. Pakai tamar buta. Nah, demikian nakhlin itu isim jenis, arti nakhlin pohon kurma. Kalau tamar itu buah ya. Nah, nakhlin atau pohon kurma. Kalau wa nakhlatin itu ada satu pohon kurma. Nah, bisa juga tadi nakhlatin adalah pohon kurma betina. Ya. Ada jantan, ada betina ya. Nah, jadi ini juga bisa nakhlatin, bisa maksudnya apa? Satu pohon kurma, bisa juga menikah apa? Pohon kurma yang betina. Ya. Syajarin itu pohon, itu umum. Syajar, pohon, jenis, isim jenis itu pohon. Kalau syajaratin, apa itu? Satu buah pohon, satu buah pohon. Burtuqal, jeruk kan? Kalau satu butir jeruk, burtuqalatun. Pakai tamar butah. Menunjukkan apa? Membedakan antara jenis. Jenis apa? Burtuqal itu buah. Buah apa? Buah jeruk. Jenis buah, yaitu jeruk. Nah, kalau menunjukkan satu, tambah tamar butah. Burtuqalatun. Nah, burtuqal itu menunjukkan apa? Tunggal. Satu butir, satu buah. Nah. Kemudian contoh lagi, tufah, apel ya. Kalau kita kata satu butir apel, tufahatun, pakai ta marbuta. Nah, ini perlu ketahui bahwa apakah dia menunjukkan satu atau menunjukkan betina, maka semua itu digolongkan apa? Ta marbuta digolongkan lafaznya muannas. Digolongkan lafaznya muannas karena kembali kepada ta marbuta yang sebagai tanda muannas. Lafaznya muannas bisa saja maknanya menunjukkan apa? Satu, bisa saja. Tapi tetap digolongkan muannas. Hadhihi tamratun. Hadhihi burtuqalatun. Pakai ta, pakai hadhihi. Tapi kalau hadha, hadha burtuqalun. Hadha tufahun. Karena lafaznya tidak ada ta marbuta. Nah. Baqarun. Arti baqar. Itu isim jenis. Itu bukan sapi, sapi apa? Sapi jantan. Bukan. Baqar itu isim jenis. Baqarun. Ya. Kalau sapi betina, tambah ta marbuta. Baqaratun. Ya. Kalau sapi jantan tuh apa bahasa Arabnya? Saurun. Itu sapi jantan. Ya, saurun. Ada bahasa sendiri ya. Ya. Bukan tanpa ta marbuta itu sapi betina, baqarun sapi jantan, baqarun sapi betina, bukan itu maksudnya. Baqarun itu adalah isim jenis. Artinya jenis hewan apa? Jenis apa? Jenis sapi. Iya. Jenis hewan itu sapi. Baqarun. Kalau dia muannas sapi betina baru baqaratun. Nah, kalau muzakarnya adalah saurun, sama dengan dajaj, itu isim jenis. Dajajun itu isim jenis. Ya, bukan dajaj itu apa ayam jantan, bukan. Dajaj itu apa ayam, itu jenis. Ya. Kalau dia ayam betina pakai tamruta dajajatun. Kalau ayam jantan dikun, ada bahasa sendiri dikun. Nah, ini perlu diketahui ya dengan baik. Ya. Nah, jadi singkatnya bahwa ta marbuta ini ada kalanya menunjukkan muannas, menunjukkan apa? Betina atau apa? Atau perempuan ya. Nah, ada kalanya ta marbuta menunjukkan apa? Menunjukkan tunggal satu ya. Tapi tetap digolongkan dia muannas walaupun menunjukkan tunggal ya. Kenapa? Karena ta marbuta. Nah, ini kaidahnya secara umum ya. Baik. Sepertinya sampai di sini saya sana ya. Iya, pembahasan kita ya. Baik. Sebab kan nanti kalau dilanjutkan nanti agak berat bagi apa pemula ya. Iya. Jadi kesimpulannya adalah tanda-tanda apa? Tanda muannats apa ta marbuta, ada alif ta'nits maksurah zaidah, ada alif ta'nits mamdudah, itu tambahan setelahnya hamzah. Nah, kemudian lebih khususnya membahas sedikit ta marbuta. Ta marbuta ini banyak masuk kepada kata sifat ya, menunjukkan membedakan antara muzakkar dan muannas. Ya, antara muzakkar dan muannas seperti dharib yang memukul, kalau perempuan dharibatun. Nah, kemudian mudarrisun guru laki-laki, kalau perempuan mudarrisatun. Muwazzafun pegawai laki-laki, kalau perempuan tabata marbuta muwazzafatun. Nah, ini di antara ta marbuta masuk pada kata sifat. Dan juga terkadang ta marbuta menunjukkan kata apa? Satu, tunggal kan? Satu. Nah, juga pakai ta marbuta. Tapi itu digolongkan juga muannas dari sisi lafaznya. Di siapa? Dari sisi lafaznya. Karena ta marbuta sebagai tanda muannas. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan atas penjelasan dan tambahan faedah dari apa yang disampaikan Ustaz terkait dengan tanda-tanda isim muannas dan juga ada maklumat tambahan terkait dengan ta marbuta yang memberikan penjelasan dari makna dan juga fungsi daripada penggunaan ta tersebut. Dan di akhir kajian ini kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah perbedaan secara bahasa husna dan hasna, Ustaz? Husna dan hasna. Ya. Kalau hasna itu baik ya. Kalau husna itu superlatif ya. Iya, paling atau lebih. Tadi sudah saya katakan kalau husna itu adalah bentuk muannas daripada ahsan. Jadi ahsan itu untuk mudzakkar. Jadi superlatif ya. Jamil, ya. Yeah. Jamil apa? Indah atau cantik. Ajmal, ajmal adalah paling indah. Nah, demi paling indah. Kabir, besar. Kalau akbar, paling besar. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk muannasnya pakai alif di akhir. Bentuknya berubah dia. Ya, yeah. Berubah yaitu kubra. Kubra, akbar, kubra. Asghar sughra. Nah, apa? Asghar sughra. Itu paling kecil. Maknanya sama. makna sama. Asghar dengan sughra makna sama, cuma penggunaan berbeda. Kalau asghar untuk laki-laki mu'atun mudzakkar, kalau sughra apa untuk mu'annas. Kubra akbar wa kubra, demikian ya. Ahsan wa husna, ya. Masyaallah. Ya. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya, sebagainya menjadi penjelas dari jawaban Ustaz dan menjadi jawaban bagi pertanyaan Anda. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalimat disebutkan tadi, baik kami angkat dulu sebentar. Kalimat mu'annas majazi. Iya. Kalimat kata mu'annas itu sendiri apakah mudzakkar atau mu'annas? Karena pada kalimat iya, majazinya iya. Itu ada ya bertasydid. Iya betul, mu'annas itu lafaznya mudzakkar. Tidak ada tamr butoh. Iya, makanya majaziyun ya, tidak pakai tamr butoh dia. Majazi. Iya. Ya. Jadi bukan berarti mu'annas itu lafaznya apa? Mu'annas enggak. Ya. Jadi mu'annas itu lafaznya mudzakkar, ya. Jadi makanya sifatnya majaziyun, ya. Ini pertanyaan cukup baik. Baik, masyaallah. Iya. Jazakumullah khair, ya. Pendengar yang bertanya, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk mu'anats yang berpasangan, Ustaz, tapi bukan anggota badan, misalnya kaos kaki, sepatu, dan sendal? Enggak masuk. Tidak. Jadi al-hiza itu mudzakkar. Hadha hiza bukan hadhihi. Hadha na'lun. Iya. Yeah. Yeah. Baik, masya Allah. Yeah. Jadi hanya sebatas kepada anggota badan anggota saja. Badan, ya. Anggota tubuh, ya. Yeah. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya dan pemirsa Raja TV. Pertanyaan berikutnya, taib. Pada nomor 3, Ustaz. Alif yeah. Ta'nis mamdudah. Zaidah ba'da hamzatun. Ha pada kata ba'da ha kembali ke dhamir yang mana, Ustaz? Ya, coba kita lihat dulu ya. Alif Ta'nis mamdudah Zaidah. Alif Ta'nis, ya. Alif Ta'nis mamdudah. Ba'da ha, ba'da alif. Ya. Ba'da ha, ba'da alif. Alif itu mu'annas. Semua huruf itu mu'annas. Ya. Jadi alif itu kan punya nama ya. Al-alif, al-ba, wa ta itu mu'annas. Semuanya mu'annas. Ya. Makanya, apa, ta'nis ini mudhakar. Apa, ta'nis ini mudhaf, mudhafileh. Mamdudatu itu na'at dari kata alif. Ya. Bukan na'at pada ta'nis. Bukan. Ya. Yang mamdudah itu bukan mu'annas, tapi alifnya yang mamdudah. Mamdudah itu artinya berdiri. Alif yang berdiri. Ya. Dia tambahan ba'daha setelah alifnya adalah hamzatun. Hamzah perhatikan hasna. Nah, setelah alif ada hamzah, ya. Tapi masyaallah jadi ya. Semua huruf hijaiyah berarti iya, semua hijaiyah mu'annas.